Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, dari apa yang kita sebutkan pada materi kasfu syubhat, pembahasan kita sampai pada syubhat yang dijelaskan oleh al-muallif rahimahullah tatkala orang-orang musyrikin mereka mengatakan Al-Quran diturunkan kepada orang-orang yang tidak mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Nah, mendustakan Rasul, mengingkari kebangkitan, mendustakan Al-Quran, bahkan menjadikan Al-Quran seperti halnya sihir. Dengan hujah ini, mereka berkeinginan untuk membersihkan diri-diri mereka dari amalan kesyirikan yang mereka amalkan. Mereka mengatakan, kami mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kami membenarkan Al-Quran, mengimani kebangkitan, kami sholat dan kami juga puasa. Bagaimana kalian jadikan amalan kami yang seperti ini sama persis dengan orang-orang musyrikin yang terang-terangan mendustakan Al-Quran dan mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lihat, perhatikan hujah yang disampaikan oleh mereka orang-orang musyrikin sebagai dalil yang nyata bahwasanya mereka orang-orang musyrikin jahil kalau semisal mereka melakukan perkara kesyirikan, jahil tentang at-tauhid, jahil tentang syirik, bahkan menganggap bahwasanya amalan syahadatnya, sholatnya, puasanya dan lain-lainnya ini sudah cukup dikatakan sebagai seorang yang muslim, walaupun dia melakukan sesembahan ritual ia berikan kepada selain Allah, walaupun dia bertawassul dengan orang-orang saleh dan yang semisalnya dan yang semisalnya. Ini sebagai gambaran bahwasanya di sisi mereka orang-orang musyrikin di zaman sekarang beranggapan bahwasanya tipe seorang itu dikatakan sebagai seorang yang musyrik apabila pada dirinya terkumpul sifat-sifat sebagaimana sifat-sifat orang-orang musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendustakan Al-Qur'an, mendustakan Rasul, mengingkari hari kebangkitan dan yang semisalnya dan yang semisalnya. Nah, ini menyelisih kaidah nas yang jelas bahkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menjelaskan bahwasanya kapan seseorang melakukan perkara kesyirikan yang sifatnya syirik besar maka akan mengeluarkan dirinya dari Islam dan dirinya akan dikatakan sebagai seorang yang musyrik. Nah, dirinya dikatakan sebagai seorang yang musyrik walaupun dia melakukan apa yang dia amalkan. Lihat bagaimana perkataan Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Rasul melakukan kesyirikan maka akan terputuslah seluruh amalanmu dan engkau di akhirat termasuk dari orang-orang yang merugi. Demikian pula ketika Allah kisahkan keadaan para nabi dan rasulnya, Allah katakan walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Apabila mereka melakukan kesyirikan maka akan terputuslah seluruh apa yang mereka amalkan. Dan bantahan dari syubhat ini kemarin telah kita sebutkan penjelasan dari mu'allif rahimahullah bahwasanya tidak ada khilaf di antara para ulama bahwasanya seseorang yang membenarkan sebahagian yang datang dibawa oleh Rasul namun mendustakan sebahagian yang lainnya, dia dikatakan sebagai seorang yang kafir. Naam. Kemudian belum memberikan beberapa misal seorang yang mengingkari kewajiban sholat, menetapkan semua syariat-syariat Islam yang lainnya, dia kafir. Ataukah seorang yang mengerjakan sholat, mengerjakan haji dan yang semisalnya, namun mengingkari kewajiban puasa, dia dikatakan sebagai seorang yang kafir. Dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Ini contoh-contoh yang dibawakan oleh Ma'alif rahimahullah dalam perkara yang berhubungan dengan syariat-syariat yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya seperti puasa, sholat, haji dan yang semisalnya. Maka bagaimana kalau semisal yang dia ingkari adalah hak Allah tabaraka wa ta'ala, yang dia tentang adalah hikmah kenapa dia diciptakan oleh Allah, yaitu untuk menyembah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Naam. Apabila dengan sebab seseorang mengingkari kewajiban sholat saja dikatakan kafir, apalagi seseorang yang mengingkari tauhid, membenarkan kesyirikan, bahkan menuduh tauhid ini sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan syariat-syariat yang mereka anggap termasuk dari ajaran-ajaran al-Islam. Wal-iyadzubillah, wal-iyadzubillah. Pembahasan yang seperti ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, penting untuk terus kita ingatkan, terus kita pelajari, mengingat di zaman kita saat ini betapa banyak mereka orang-orang yang berupaya untuk memasukkan kesyirikan termasuk dari bagian Islam. Nah, berupaya untuk menjadikan ritual-ritual syirik ini termasuk dari bagian syariat Islam yang harus didakwahkan, yang harus dibela pelaku-pelakunya, dan yang harus seseorang mengorbankan hartanya demi terlancarnya dakwah dari perkara kesyirikan-kesyirikan tersebut. Wal-iyadzubillah, wal-iyadzubillah. Bisa kita lihat fenomena di tengah masyarakat awamul muslimin, betapa banyak da'i-da'i kesyirikan berantusias untuk mendakwahkan kesyirikan-kesyirikan mereka dari berbagai macam kelompok-kelompok. Naam. Yang berkeyakinan wahdatul wujud, yang berkeyakinan bertawassul dengan seorang yang soleh adalah termasuk dari ibadah, yang berkeyakinan bertaqarrub dengan seorang wali adalah termasuk dari perkara yang disyariatkan di dalam Islam. Bahkan betapa banyak kita melihat kuburan-kuburan mereka orang-orang saleh, kuburan Nabi, kuburan sebagian sahabat Nabi, kuburan orang-orang saleh itu disembah dan dijadikan sebagai ajang seseorang memberikan ibadahnya kepada kuburan-kuburan tersebut. Wal-iyadzubillah, wal-iyadzubillah. Bertentangan sekali dengan dakwah Islam. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk menaklukkan kota Khaybar. Kota Khaybar adalah kota yang dimiliki oleh bangsa Yahud. Nah, dan termasuk dari kebiasaan orang-orang Yahudi, tidak hanya kebiasaan orang-orang musyrikin saja, mereka menjadikan orang-orang soleh sebagai ajang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka terfitnah dengan kuburan orang-orang soleh sehingga orang-orang Yahud ketika mengetahui ada seorang yang soleh wafat atau meninggal dunia, maka mereka meninggikan kuburannya melebihi kuburan orang-orang selain mereka. Sehingga di antara dari perintah yang Rasul perintahkan Ali bin Abi Thalib ketika menaklukkan Khaybar, Rasul mengatakan wala tada' qabran musyrafan illa sawaitah. Ya Ali, janganlah kamu membiarkan kuburan yang ditinggikan melainkan kamu harus meratakannya. Menunjukkan dakwah Rasul, bahkan jihadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah demi tauhid, demi memberantas kesyirikan dan mendakwahkan ajaran at-tauhid. Dan inilah dakwah para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala dari setiap zaman ke zaman yang setelahnya hingga terakhir dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika beliau menjelaskan perkataan muallif wa man aqarra bi hadza kullihi wa jahada al-ba'tha kafara bil ijma'. Seseorang yang menetapkan ini seluruhnya, menetapkan salat, puasa, zakat dan amalan-amalan yang zahir dari amalan-amalan Islam, namun dia mengingkari datangnya hari kebangkitan, tidak percaya datangnya hari akhir, maka beliau juga menyebutkan kafara bil ijma', dia telah kafir berdasarkan kesepakatan para ulama. Halal damuhu wa maluh, halal darahnya, halal pula hartanya. Yani dia diposisikan sama dengan orang kafir. Kalau semisal diperangi, berarti terbunuhnya mereka itu dihalalkan di dalam Islam selama mereka memerangi orang-orang muslimin. Dan kalau semisal mereka terkalahkan, maka harta benda mereka dijadikan sebagai ghanimah, sama persis dengan orang-orang kafir. Ketika mereka terkalahkan, maka harta benda mereka diposisikan sebagai harta ghanimah. Nah, dan sekali lagi yang berhak untuk mengumandangkan jihad dan memerangi mereka orang-orang musyrikin adalah para sultan, para penguasa, para pemerintah. Tidak dibenarkan apabila masing-masing seseorang secara serampangan dia melakukan apa yang dia inginkan. Nah, disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan kalimat ini, wa qawluhu, dan perkataan muallif man aqarra bi hadza kullihi, barang siapa yang menetapkan ini seluruhnya. Ai, maksudnya adalah menetapkan syahadat la ilaha illallah, menetapkan bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia tetapkan pula kewajiban salat, ia tetapkan zakat, puasa dan haji. Walakin kadzdzaba bil ba'tsi, tapi dia mendustakan datangnya hari kebangkitan. Menunjukkan secara zahir dia muslim, secara zahir dia mengucapkan kalimat syahadat, yang nampak kita lihat dia mengerjakan sholat. Ketika datang bulan Ramadan dia juga berpuasa, ketika datang musim haji dia menunaikan haji. Secara zahir kita lihat dia muslim, namun ternyata dia ingkari salah satu dari rukun iman. Ia mendustakan datangnya hari akhir, hari di mana ketika datang hari tersebut manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani yang namanya hisab. Nah, dia ingkari, tidak mempercayainya. Beliau menyebutkan fa innahu kafirun billah, maka sesungguhnya dia seorang yang kafir terhadap Allah tabaraka wa taala. Ya, kufur kepada Allah, karena Allah azza wa jalla di dalam beberapa ayatnya yang mulia menetapkan datangnya hari kebangkitan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di dalam banyak hadisnya tentang datangnya hari akhir, bahkan disebutkan secara terperinci beberapa keadaan-keadaan yang dialami oleh seorang ketika datang hari akhir tersebut. Nah, maka seorang yang mendustakannya dia kufur kepada Allah. Allah berfirman dalam ayatnya yang mulia, za'ama alladhina kafaru allay yub'atsu. Sungguh orang-orang kafir mereka beranggapan tidak akan dibangkitkan. Allah sebutkan persangkaan tidak adanya hari kebangkitan adalah persangkaan yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Karena disebutkan di dalam beberapa ayat yang mulia, orang-orang mukmin mengimani bahkan meyakini datangnya hari akhir. Wabil akhiratihum yuqinun. Sifat-sifat seorang mukmin adalah dengan datangnya hari akhir bukan hanya mengimani, mereka meyakini, nah, mempercayai tentang keberadaan hari tersebut. Ini sifat seorang mukmin demikian. Sehingga Allah sebutkan seseorang yang kafir ia beranggapan tidak ada hari tersebut, tidak dibangkitkan, tidak ada yang namanya hari kebangkitan. Nah, Allah sebutkan qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Katakanlah benar demi Rabbku, sungguh kalian benar-benar akan dibangkitkan. Setelah dibangkitkannya kalian, kalian akan benar-benar diberitakan oleh Allah terhadap seluruh apa yang mereka amalkan, dan yang demikian itu sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian banyak ayat yang menjelaskan tentang datangnya hari akhir tersebut. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bala qadirin, bahkan Allah azza wa jalla maha mampu untuk kembali menyusun bananah, tulang jemari manusia setelah wafatnya. Kalau tulang jemari seseorang ketika wafat itu akan hancur, ya kan? Akan hancur. Mungkin bagi kita yang pernah melihat susunan tengkorak yang bisa dipasang dan dilepas, susunan yang paling sulit untuk kita pasang adalah jari. Jari karena kecil-kecil tulangnya. Nah, dalam ayat ini Allah menyebutkan banana, jari jemari manusia, sebagai bukti bahwasanya dalam menyusun tulang manusia yang paling sulit saja Allah mampu untuk kembali menyusunnya, kembali mewujudkan seperti sedia kala, apalagi bahagian-bahagian yang lain. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga seorang yang mengingkari datangnya hari kebangkitan sudah pasti dia kafir, mengingkari kekuasaan Allah, mengingkari apa yang Allah khabarkan dalam banyak tempat di dalam Al-Quran, mengingkari mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita katakan dia menampakkan secara zahir syariat-syariat Al-Islam, dia sholat, dia puasa, dia haji, dan melakukan perkara-perkara yang lain. Nah, ini sepakat para ulama mengatakan demikian. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan ta'liq dari firman Allah tabaraka wa ta'ala sebentar. Karena di buku anak yang satunya ini hilang beberapa lembar. Nah, Ketika mu'alif menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhi wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila. Ini dalil secara jelas Allah katakan seseorang yang mengingkari Allah dan Rasulnya, dia mengimani sebagiannya, mengingkari sebagian yang lainnya. Allah katakan ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Allah katakan mereka adalah orang-orang kafir haqqan, yang sebenar-benarnya tidak ragu-ragu mereka sebagai seorang yang kafir. Ditambah lagi Allah sebutkan wa atadna lil kafirina adzaban muhin. Allah dan kami akan persediakan untuk orang-orang kafir azab yang demikian pedih. Nah. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan ta'liq dari ayat ini wa qawluhu kama qala ta'ala innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi al-ayah. Beliau menyebutkan sabaqal kalamu ala hadhihi al-ayah, telah kita sebutkan komentar kita dari ayat ini. Wa qad saqaha al-mu'allif mustadillan biha, dan mu'allif rahimahullah membawakan ayat ini sebagai dalil ala anna al-imana bi ba'dil haqq, bahwasanya mengimani sebahagian kebenaran duna ba'dhin, tanpa mengimani sebahagian yang lainnya, dia imani sebagian kebenaran, dia ingkari sebagian yang lain. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan kafara bil jami', maka dia dihukumi seakan-akan sebagai seorang yang mengimani, mengingkari secara keseluruhan dari kebenaran tersebut, sebagaimana yang beliau tegaskan dengan ucapannya rahimahullah ta'ala. Artinya seseorang yang mengimani sebahagian kebenaran, ia imani kewajiban sholat saja, namun mengingkari sebagian yang lain, dikatakan sebagai seorang yang mengingkari seluruh dari syariat Allah Azza wa Jalla, bahkan sholat yang ditetapkan. Itu maksudnya. Seorang yang menetapkan adanya haji, puasa dan yang semisalnya, namun mengingkari datangnya hari kebangkitan, maka dia dikatakan sebagai seorang yang mengingkari seluruh dari kebenaran-kebenaran yang lain, walaupun pada sebagian besar kebenaran tersebut dia mempercayainya. Naam. Sama halnya dengan keadaan seorang yang mengimani sebagian rasul dan mengingkari sebagian rasul yang lain. Sehingga ketika Allah menceritakan kaum 'Ad, kaum Hijir dan yang semisalnya, dengan disebutkan dengan tag atau lafad al-mursalin, mereka mendustakan seluruh para rasul, rasul Allah tabaraka wa ta'ala, padahal yang mereka dustakan adalah rasul yang Allah azza wa jalla mengutus dirinya untuk mendakwahi mereka. Nah, kemudian mu'allif rahimahullah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ini belum kita baca matanya, Afan. Kita bacakan perkataan mu'allif. Fa idza kana Allah qad saraha fi kitabihi, apabila Allah telah menjelaskan di dalam kitabnya, anna man amana bi ba'dhin wa kafara bi ba'dhin fa huwa al-kafiru haqqan, zalat hadhihi syubhah. Seseorang yang mengimani sebagian, mengingkari sebagian yang lain, dia dikatakan seorang yang kafir dengan sebenar-benarnya, akan tersingkirkan syubhat ini. Yakni ucapan mereka bahwasanya sholatnya mereka dan syahadat yang mereka ucapkan, puasa yang mereka jalankan, haji yang mereka lakukan sebagai dalil mereka masih muslim. Mereka bukan sebagai seorang yang musyrik, karena anggapan orang-orang musyrikin ini, yang namanya seorang yang musyrik adalah memiliki sifat sebagaimana sifat orang-orang musyrikin yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mendustakan Al-Qur'an, tidak mau mendengarkan Al-Qur'an, bahkan menuduh Al-Qur'an sebagai sihir. Naam. Tidak mempercayai datangnya hari kebangkitan dan yang semisalnya. Nah, ini syubhat yang berbahaya. Kalau semisal seorang itu jahil, maka bahaya dia akan termakan syubhat mereka. Lebih bahaya lagi kalau semisal dia memiliki anggapan-anggapan yang jelek kepada para ulama at-tauhid yang memberikan peringatan tentang bahaya kesyirikan, yang mengingatkan hati-hati dari bahaya kesyirikan, yang membantah seluruh syubhat-syubhat yang dimiliki oleh mereka orang-orang musyrikin dengan berbagai macam tipe model yang dimiliki oleh masing-masing kelompok-kelompok mereka. Naam. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullahu taala. Sehingga dengan penjelasan yang diuraikan ini akan bisa menepis syubhat-syubhat tersebut. Wa hadhihi allati dzakaraha ba'du ahli al-ihsa fi kitabihi alladhi arsalahu ilaina. Dan syubhat ini yang disebutkan oleh sebahagian orang-orang sufi di dalam suratnya, yang dia memberikan surat ini kepada Syekh rahimahullahu taala ketika hidupnya. Nah, ma'ruf di sisi kita, Syekh Ma'alif rahimahullah ketika hidup beliau melawan mereka para kuburiyun, terkhusus dari kelompok sufi. Nah, yang terfitnah dengan syekh-syekh tarekat-tarekatnya, yang terfitnah dengan makam-makam orang-orang soleh, bahkan makam-makam mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebelum beliau rahimahullah mendakwahkan negeri Hijaz, dalam hal ini Mekah dan Madinah, dengan dakwah tauhid, disebutkan dalam kisah sejarah beliau rahimahullah, kuburan pemakaman Baqi' sebelum dakwahnya Syekh rahimahullahu taala dipenuhi dengan kubah-kubah. Di situ ada kubahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Di situ ada kubahnya Ali bin Abi Thalib, ada kubahnya para sahabat Rasul yang lain. Naam. Sehingga ketika orang-orang di masa tersebut hendak melakukan ibadah haji atau umrah, mereka akan bisa melihat kubah-kubah tersebut lengkap dengan namanya. Ini, kubahnya ini, semisalnya. Tidak hanya dijadikan sebagai kubah, namun tujuan daripada dijadikan kuburan para sahabat ini, kemudian dibangun di atasnya kubah-kubah, adalah dalam rangka untuk memberikan ibadah orang-orang yang hadir di sisi mereka. Ia berikan ibadahnya kepada makam-makam para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Sehingga ketika beliau mendakwahkan tauhid dalam keadaan pemerintah ketika itu dengan lapang dada menerima dakwah Syekh rahimahullahu taala, bahkan tidak hanya menerima, menawarkan bantuan kepada Syekh untuk bisa mendakwahkan tauhid dengan memerangi musuh-musuh Syekh rahimahullahu taala. Sehingga beliau dengan bantuan pemerintah membersihkan kubah-kubah tersebut, hingga zaman kita saat ini kita melihat kuburan Baqi' bersih dari makam-makam yang ditinggikan, bersih dari bangunan-bangunan kubah. Kita melihat kuburan Baqi' di zaman kita saat ini rata, sama, tidak ada perbedaan antara satu kuburan dengan kuburan yang lain. Ini semua berkat berkah dari dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullahu taala. Jangan kita sangka dakwah beliau itu berjalan dengan mulus. Bahkan ketika dakwah ini diteruskan oleh anak-anak beliau rahimahullah, ada sebagian dari anak asy-syekh terbunuh. Bahkan ada sebagian di antara keturunan raja juga terbunuh. Nah, hingga terus beliau melanjutkan dakwahnya hingga berkembang dan berdirilah negeri As-Saudiyah, negeri yang berdasarkan at-tauhid dan mendakwahkan at-tauhid. Hingga zaman kita saat ini semuanya berkat dari dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Nah. Sehingga dengan sejarah ini saja sebagai tolak ukur bagi kita seluruhnya, ternyata dakwah at-tauhid itu membutuhkan perjuangan, membutuhkan pengorbanan, bahkan bisa menyebabkan hilang nyawa seseorang yang mendakwahkannya. Nah, itu biasa. Karena musuh-musuh tauhid itu semakin berkembang dan berkelompok-kelompok. Nah, masing-masing dari kelompok-kelompok tersebut memusuhi at-tauhid. Lihat bagaimana orang-orang kuburiyun dari kalangan sufi ketika dakwah mereka berhasil disingkirkan dengan berkat barokah dari dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, mereka mulai melakukan upaya untuk menggagalkan dakwah Syekh. Naam. Dengan memerangi beliau rahimahullahu taala. Ketika dalam medan perangan ternyata mereka berhasil dikalahkan, mereka kembali melancarkan serangan dengan cara menebarkan berita-berita kedustaan dinisbatkan kepada Syekh rahimahullahu taala. Dan yang demikian terus mereka lakukan hingga zaman kita saat ini. Bagaimana mereka mengupayakan agar masyarakat kaum muslimin yang jahil merasa begidik, merasa takut, merasa ngeri ketika mendengarkan nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Hati-hati dari pemikiran Wahhabi. Nah, mereka mulai berupaya untuk menggiring opini masyarakat yang jahil agar memiliki antipati dengan nama Syekh rahimahullahu taala. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu taala. Padahal yang beliau dakwahkan adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, dan kenyataan apa yang beliau ajarkan persis sama dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengingatkan kepada kita tentang at-tauhid. Nah, sehingga kita melihat karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala kebanyakan bahkan keseluruhannya hampir membahas tentang perkara at-tauhid, membahas at-tauhid dan memerangi kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Di antaranya adalah risalah yang kita bahas saat ini, risalah beliau Kashfu Asyuhad, yang membantah syubhat mereka para kuburiyun, para penyembah kuburan orang-orang saleh. Nah, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menta'liq perkataan ma'alif yang menjelaskan syubhat ini adalah isi dari surat yang dilayangkan oleh orang sufi kepada beliau semasa hidupnya rahimahullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan, la a'lamu an hadzal kitab syai'an falyubhath anhu. Saya sendiri tidak mengetahui risalah yang beliau maksud, maka silakan kalian cari. Nah, al-muhim ma'alif menyebutkannya. Kemudian kita bacakan perkataan ma'alif, wa yuqalu aydan, dan kita katakan pula kepada orang ini sebagai bantahan dari syubhat yang dia sampaikan. Idza kunta tuqirru anna man shadaqa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, bila kamu menetapkan seseorang yang membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam fi kulli syai'in, pada seluruh apa yang beliau bawa, kamu benarkan. Wajah ada wujub sholat, namun dia mengingkari kewajiban sholat. Mengingkari kewajiban sholat. Mengingkari kewajiban sholat bukan kemudian bertanda dia tidak sholat, namun meyakini sholat itu adalah ibadah yang sunnah saja, sehingga dia mengerjakannya. Menunjukkan kalau sunnah boleh dilakukan, boleh tidak. Boleh diamalkan, boleh tidak. Nah, boleh ditinggalkan sebagaimana amalan sunnah-sunnah yang lain. Dia ingkari kewajiban sholat. Annahu kafir, orang yang seperti ini dikatakan sebagai seorang yang kafir. Halalud dami wal mal bil ijma', halal darahnya, halal pula hartanya dengan kesepakatan para ulama. Sehingga kalau semisal pemerintah membantu dakwah tauhid, memerangi orang-orang musyrikin yang seperti ini, maka bila mereka terkalahkan, hartanya dijadikan sebagai ghanimah dan dibolehkan bagi orang-orang muslimin yang menjihadi mereka untuk mengayunkan pedang-pedang mereka, karena mereka seorang yang kafir, halal darahnya untuk dialirkan. Nah, ini dengan kesepakatan para ulama. Wa kadzalika idza aqarra bi kulli syai'in illa al-ba'tha. Demikian pula apabila dia menetapkan segala sesuatu kecuali hari kebangkitan. Wa kadzalika law jahada wujub shaumi ramadhan wa shadaqa bidzalik kullihi. Demikian pula seseorang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan namun membenarkan selain daripada itu. Dia benarkan hari kebangkitan, dia benarkan sholat dan yang selainnya. Yang dia ingkari adalah kewajiban puasa Ramadan. Kemudian beliau mengingatkan, wala takhtaliful madhahibu fihi, tidak ada perselisihan para ahli madhab tentang hukum orang yang seperti ini. Bahwasanya dia kafir, halal darahnya, halal pula hartanya. Wa qad nataqa bihi al-Qur'anu kama qaddamna, dan Al-Qur'an itu sendiri, Al-Qur'an telah menyebutkan hukuman untuk orang yang seperti ini sebagaimana ayat yang tadi kita sebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-150 hingga 151. Ini ayat harus dihafal. Jangan sampai nantinya ketika kita berjumpa dengan seorang kuburiyun, mungkin ketika sedang perjalanan ternyata di sebelah kita ada seseorang dari mereka, kemudian ngobrol ternyata menyampaikan syubhat ini berbahaya. Nah, sehingga mulai sekarang kita seyogyanya mengetahui prinsip-prinsip tauhid, prinsip-prinsip syirik dan syubhat-syubhat yang digunakan oleh mereka orang-orang musyrikin untuk melegalkan kesyirikan-kesyirikan mereka. Nah, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika beliau menta'liq perkataan muallif, wa yuqalu aydhan idza kunta tuqirru anna man shadaqa ar-rasul, sampai dengan akhirnya. Hadza jawabun tsanin. Ini adalah jawaban yang kedua. Fa inna madmunahu annaka idza 'arafta wa aqrarta bi anna man jahada as-salata waz-zakata was-siyama wal-hajj wal-ba'tha kafirun billahil 'azim. Dan kandungan dari jawaban yang kedua ini adalah kita katakan kepada dirinya, apabila engkau mengetahui dan menetapkan bahwasanya seseorang yang mengingkari salat, puasa, zakat dan haji serta hari kebangkitan, dia seorang yang kafir terhadap Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Agung, yang Maha Mulia. Walau aqarra bi kulli ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia menetapkan selain dari itu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa tunkiru ayyakuna man jahada tauhida wa asyraka billahi ta'ala kafiran Maka dengan realita yang seperti ini, kita katakan kepada dirinya, bagaimana kalian bisa mengingkari keadaan seseorang yang mengingkari tauhid, melakukan kesyirikan kepada Allah untuk diingkari sebagai seorang yang kafir. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Bila dengan sholat saja seseorang bisa kafir, bila dengan zakat saja seseorang bisa kafir, walaupun dia menetapkan syarat-syarat Islam selainnya, apalagi yang dia ingkari adalah tauhid, yang dia ingkari adalah para pelaku kesyirikan untuk dikatakan sebagai seorang yang musyrik, seorang yang kafir, berarti dia membenarkan kesyirikan dan menentang at-tauhid yang merupakan hak Allah yang paling besar dan perintah Allah Azza wa Jalla yang paling besarnya. Naam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala. Inna hadza la syai'un 'ajib, sesungguhnya ini adalah satu perkara yang sangat mengherankan. Kenapa orang-orang musyrikin ini beranggapan dalam perkara yang seperti ini tidak dikatakan sebagai penyebab seseorang kafir? Naam. Antaj'ala man jahada tauhida musliman, yaitu kalian menjadikan seseorang yang mengingkari tauhid sebagai seorang yang muslim dengan dalih dia sholat, ya, dengan dalih dia puasa, dengan dalih dia zakat, dia haji, dikatakan sebagai seorang yang muslim padahal dia mengingkari hak Allah Azza wa Jal. Nah, Allah sebutkan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ibnu Adam, "Law laqaitani biqurabil ardi khataaya, thumma laqaitani la tusyrik bi syai'a, la ataituka biqurabiha maghfiratan." Wahai hambaku, kalaulah semisal engkau mendatangi aku pada hari hisab nanti membawa dosa sepenuh bumi. Tidak main-main, dosa sepenuh bumi. Nah, kita saja yang ada di masjid ini ngerasa masjid ini besar, ya kan? Padahal tidak seberapanya dengan bagian bumi. Kita saja yang tinggal di wilayah Kalimantan ini menganggap Kalimantan itu demikian besar dan luas. Bahkan pada sebagiannya belum kita kunjungi. Padahal tidak seberapa dengan seluruh dari bagian bumi. Nah, di sini yang kita maksud adalah bila mana seseorang ketika datang pada hari hisab dia membawa dosa sepenuh bumi, menunjukkan besar dan banyak dosanya. Namun Allah ingatkan, "Tsumma laqitani la tusyrik bi syai'a." Kemudian engkau tidak menjumpaiku dalam keadaan melakukan kesyirikan sedikit pun. Menunjukkan dosa-dosa yang dia bawa adalah dosa-dosa selain dari kesyirikan, selain dari dosa yang menyebabkan dia kafir, menafikan iman. Naam. Allah katakan, "La ataituka biqurabiha maghfiratan." Maka saya akan mendatangkan kepadamu dengan sepenuh bumi pula ampunanku, kata Allah tabaraka wa taala. Ini jaminan bagi seorang yang bertauhid, istiqamah di atas tauhidnya hingga wafatnya, Allah jamin akan diampuni oleh Allah dan mendapatkan jaminan keamanan dan hidayah, serta jaminan dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam al-jannah. Menunjukkan dakwah tauhid, menunjukkan perkara tauhid adalah perkara yang paling dasar di dalam Islam. Dengannya lah sebagai tolak ukur seorang mendapatkan ampunan dari Allah atau tidak. Dengannya lah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi musuh-musuhnya, memerangi orang-orang musyrikin, tujuannya adalah untuk kemudian menebarkan at-tauhid. Bila prinsip yang utama ini diingkari oleh seseorang, tidak dipercayai oleh seseorang, didustakan oleh seseorang, walaupun dia melakukan apa yang diamalkan di dalam Islam ini, maka tentu lebih layak lagi dia dikatakan sebagai seorang yang kafir, yang halal darahnya, halal pula hartanya, melebihi seseorang yang mengingkari sholat dan menetapkan perkara-perkara selainnya. Naam. Ini yang dimaksud oleh muallif rahimahullahu taala. Namun sekali lagi, dalam hal mengkafirkan seseorang itu membutuhkan adanya persyaratan-persyaratan. Di sana juga ada mawani', ada penghalang, dari penghalang-penghalang seorang dikatakan sebagai seorang yang kafir. Ini hukum secara umum. Namun ketika seseorang memvonis si fulan itu kafir, si fulan itu kafir, ini melihat sekian persyaratan-persyaratan dan penghalang-penghalang yang disebutkan oleh para ulama. Naam. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Ma'a anna at-tauhida huwa a'zamu ma ja'at bihi ar-rusulu 'alaihim as-salatu was-salam." Dalam keadaan tauhid ini adalah perkara yang paling besar yang dibawa oleh seluruh para rasul-rasul Allah tabaraka wa ta'ala. Wa huwa a'ammu ma ja'at bihi ar-rusul, dan itu adalah sesuatu yang lebih luas dari apa yang dibawa oleh para rasul-rasul tersebut. Wa jami'ur rusuli qad ursilat bihi, semua para rasul diutus membawa perkara tauhid ini. Naam. Kama qala ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelummu ya Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya, wahyu yang Allah sampaikan adalah la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah, maka sembahlah aku, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Ini wahyu yang Allah wahyukan kepada semua nabi, semua rasul yang diutus oleh Allah sebelum diutusnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa aslu hadhihi alwajibat allati yukaffaru man ankara wujubaha, dan ini adalah asal dari seluruh kewajiban-kewajiban yang lainnya yang akan dikatakan kafir seseorang yang mengingkari kewajibannya. Tauhid adalah asalnya. Tanpa tauhid ibadah tersebut akan rontok, akan hancur. Naam. Karena Allah tidak akan menerima ibadah seseorang sebesar apapun ibadah yang diamalkan kecuali bersama dengan tauhid. Sehingga tauhid itu dasarnya. Naam. Nah, bila mana kewajiban-kewajiban yang ditopang oleh tauhid ini ketika diingkari akan menyebabkan kafir seseorang yang mengingkarinya, maka apalagi dasarnya. Naam. Idza la tasihhu illa bihi, yang mana kewajiban ini tidak sah kecuali dengan tauhid. Kama qala ta'ala, wa laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Lihat bagaimana al-nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah, apabila engkau melakukan kesyirikan akan terputus amalanmu dan engkau termasuk dari orang-orang yang merugi. Naam. Menunjukkan dengan tauhid akan menjadi baik amalan-amalan seorang, dengan tanpa tauhid akan menjadi rusak amalan-amalan yang dimiliki oleh seseorang. Fa idza kana man ankara wujub as-salati aw az-zakati aw as-shaum aw al-hajj aw ankara al-ba'tsa kafira. Bila seorang yang mengingkari kewajiban sholat, zakat, puasa, haji atau hari kebangkitan dikatakan sebagai seorang yang kafir, famunkiru tauhidi ashaddu kufran wa abyanu wa azhar. Ini perhatikan. Maka seorang yang mengingkari tauhid lebih parah kafirnya, lebih jelas kafirnya dan lebih nampak kekafirannya. Ini perkara yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala. Naam. Tayib, di sini ada satu pertanyaan, afan ustaz, ana bertanya apakah orang-orang munafik kekal di dalam neraka? Jawabannya dilihat sifat, dilihat perbuatan kemunafikannya. Kalau nifak yang dimiliki oleh dirinya adalah nifak akbar, nifak besar. Nifak besar ini nifak yang sampai menyebabkan pelakunya kafir, yang berhubungan dengan keyakinan, membenci Islam, membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun menampakkan secara lahir dia sebagai seorang yang muslim. Sebagaimana orang-orang munafikin yang hidup pada zaman Nabi SAW, sebetulnya mereka tidak mau berislam. Sebetulnya dalam diri-diri mereka tertanam kebencian yang besar kepada Nabi dan para sahabatnya. Nah kalau nifak itu seperti ini, benar dia kafir, kekal abadi di neraka jahanam. Bahkan Allah ancam di dalam ayatnya yang mulia bahwasanya azab yang Allah berikan kepada orang-orang munafikin adalah fiddarkil asfali minan nar, di kerak neraka jahanam yang paling bawahnya. Naam. Wallahu a'lamu bishawab. Yang bisa saya sampaikan, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafaddalu hafizakumullah.